Kita boleh sambung semula kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sampai kepada perbezaan lafaz disebabkan berlakunya perbezaan oleh perawi dalam sanad-sanad yang berbeza. Kita pergi kepada perkara yang berikutnya ialah tentang periwayatan hadis-hadis Nabi yang pada peringkat-peringkat awal, peringkat para sahabat Nabi, peringkat tabi'in, sudah mula menunjukkan tanda-tanda awal di mana masalah, beberapa masalah timbul. Sehingga ulama-ulama kita dapat mengesan secara jelas di zaman tabi'in. Salah seorang perawi dituduh memalsukan hadis Nabi. Dia setelah diteliti adalah di kalangan sahabat. Saya rasa perkara ini tak mungkin berlaku. Tetapi disebabkan oleh maklumat yang tidak lengkap menyebabkan dia dianggap sebagai pemalsu hadis. Nama dia Abu Nur Al-Fahmi. Disangkakan dia di kalangan tabi'in. Tetapi setelah saya teliti balik semula, saya dapati dia di kalangan sahabat Nabi. Bahkan di kalangan mereka-mereka yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah di bawah pokok di Hudaibiyah. Pertelingkahan tu berlaku di antara saya dengan guru saya. Dan guru saya dia bukan celeng-celeng, dia dekan ijazah tinggi dan dia jadi pemeriksa tesis master saya. Jadi tapi saya rasa saya tak perlu korbankanlah kebenaran ni walaupun terpaksa berhadapan dengan guru saya. Tah macam mana maklumat ni terbocor ataupun sampai kepada pengetahuan dia? Tak. Dr. Akram Dhia Al-Umari. Dia tulis kitab Buhus fi Tarikh As-Sunnah. Buhus fi Tarikh As-Sunnah. Dia tulis dalam tu Abu Nur Al-Fahmi orang yang pertama memalsukan hadis Nabi. Dia sangka kata Abu Nur ni di kalangan tabi'in. Tapi setelah saya teliti, oleh kerana kajian itu melibatkan kajian saya dan juga kajian dia dalam buku. Jadi saya buat pembetulan lah dalam tesis saya. Kebetulan dia salah seorang pemeriksa. Dia serang saya habis-habisan. Saya jawablah apa yang saya ada maklumat. Yang dapat maklumat sampai kepada dia tu menantu dia. Menantu dia tu kawal lah. Jadi dia serang saya habis-habisan. Saya pertahan yang saya boleh pertahan. Saya pertahan yang saya tak boleh pertahan. Saya ucap terima kasih kat dia. Kemudian kebetulan dalam pemeriksaan thesis PhD saya, dia juga salah seorang pemeriksa. Saya rasa sekali ini barangkali dia nak tembak saya lagi. Tapi saya tak pedulilah, dia guru kita. Kita boleh belajar kepada dia. Dan banyak ilmu yang kita patut belajar daripada dia. Bila viva thesis PhD saya, dia minta nak start dulu. Dia minta kebenaran pengerusi, dia nak start dulu periksa thesis saya. Pengerusi benar bagi peluang kepada dia. Dia kata dia tak akan ambil lebih daripada 5 minit. Saya terkejut. Saya tengok pengerusi benar dia jadi pemeriksa saya yang pertama. saya dah berpeluh dah. Tapi bila dia start, dia tak periksa satu perkataan pun, dia tak ni saya tak komplain. Dia puji saya. Dia puji melangit. Lepas tu dia kata, kalau keadaan berlaku sebaliknya, dia kata barangkali dia lebih teruk kena belasah daripada saya. Saya terkejut seorang-seorang tapi tak kata apalah. Dia guru kita. Dia kata kalau takdirnya saya jadi pemeriksa, dia jadi pelajar, dia lebih teruk kena belasah daripada saya. Saya sengak, saya tak kata apa. Terima kasih je lah. Jadi rupanya selepas tu dia baca balik, dia teliti balik, dia semak balik. Kemudian cetakan buku dia yang berikutnya tu dia buang. Ha, dia buat pembetulan, dia buang. Alhamdulillah. Dia pergeseran ilmu di kalangan ahli ilmu ni tak semestinya kita bergaduh. Dan kita betulkan niat kita untuk mencari kebenaran. Walaupun kita terpaksa berhadapan sesuatu yang agak pahit, agak sukar. Tapi satu perkara yang biasalah berlaku di kalangan ahli ilmu ni. Baik, tadi saya sebut yang jelas didapati beberapa contoh di kalangan tabi'in ataupun di zaman tabi'in baru mula berlaku pemalsuan hadis-hadis Nabi. Dan daripada situ banyak di kalangan ulama-ulama hadis yang mengesyorkan bahawa setiap sanad hadis perlu diteliti. Perlu diteliti. Tanpa sanad, sesebuah hadis takkan mungkin diterima secara bulat-bulat ataupun secara tanpa usul periksa. Sanad adalah sebahagian daripada agama. Al-isnadu minad-din. Sanad sebahagian daripada agama. Tanpa sanad, tak mungkin boleh diterima. Tak mungkin boleh diterima. Jadi persoalan mengenai sanad ni mula timbul secara meluas, secara terbuka di kalangan para perawi hadis. Kalau sebelumnya tak begitu sangat, tetapi selepas munculnya pemalsu-pemalsu hadis di zaman tabi'in, maka persoalan tentang sanad, tentang kedudukan setiap perawi yang terlibat semakin mendapat perhatian di kalangan ulama-ulama hadis khususnya. Dan hadis-hadis tanpa sanad ditolak sama sekali. Sebahagian daripada hadis tanpa sanad ni sebagai contohnya lah hadis Anas yang ada disebut dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Dan saya buat beberapa ketika saya agak nak kata putus asa tu tidaklah, tapi agak sukar untuk menjejaki hadis Anas yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar tanpa sebarang rojokan. Dia bagi begitu saja. Ana duk ingat Imam Nawawi ni awaklah dia tak bagi maklumat kat kita. Dahlah dia sebut hadis Anas tu tanpa sanad. Mengikut kaedah umumnya, hadis yang disebut tanpa sanad tak mungkin, tak boleh diterima sama sekali. Jadi dalam kes ni, berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam matan sanad, matan hadis Anas ni, hanya hadis Anas sahaja yang didapati. Selain daripada itu, tak ada. Permasalahannya ialah, bila kita sembahyang, sudah selesai bagi salam ke kanan, ke kiri, sapu muka. Hadis mengenai sapu muka lepas sembahyang. Hadis ni disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar tanpa sanad. Ana buntu, ana cari punya cari, tak jumpa-jumpa. Dan ana tak berani nak cakap benda yang tak ada sandaran yang jelas, yang kuat. Sayangalah ana dapat kitab Ad-Du'a karangan Imam At-Tabari, At-Tabarani, dalam kitab doa, kitab yang paling besar berkaitan dengan doa-doa ni ialah kitab karangan Imam At-Tabarani. Kitab doa dua jilid besar-besar macam tu. Tebal-tebal ni. Ha, dua jilid. Bila anda jumpa dalam kitab ni, bahawa anda perasan yang Imam An-Nawawi tak sebut, kerana sama ada Imam Nawawi tahu ataupun dia tak tahu bahawa sanad hadis Anas ni, sanad dia Muslim. Apa maksud Muslim? Gelap gelita, tak ada maklumat langsung. Ha, Muslim maknanya gelap gelita, tak ada maklumat. Jadi jelaslah hadis Anas itu tak boleh diterima sebagai sandaran hujah. Jadi perbuatan sapu muka ni tak ada asas. La aslalah, tak ada asas. Ha, macam mana boleh jadi? Tak tahu macam mana boleh jadi. Boleh jadi tu imam tu bila dia sujud, di sejadah dia tu ada pasiak. Bila bangun lekat pasiak kot dedai, dia berasa tak selesa, dia sapu muka, sapu muka. Sebab bila dah bagi salam, habis dah semayang. Rukun semayang tu ada 13. Last sekali ialah bagi salam. Bagi salam. Katakanlah kita bagi salam sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, terkentut. Ha, sah tak sah semayang kita? Sah. Tak kena ulang balik semula, tak kena dah. Salam tetaplah dia kena bagi salam sebelah kiri. Walaupun tak ada wuduk lagi dah, tapi semayang dia sah. Tak ada cacat lagi dah. Soalnya kenapa yang sapu muka tu? Barangkali ada sampah, ada sapu muka. Habis. Ha, yang tu dia lebih tok lebay. Orang dari bab ni, orang kita dia ambil hadis ni contoh sanad tu. Dia pun tak tahu kata ada hadis Anas tu. Kalau dia tahu, dia tahulah kedudukan hadis Anas tu macam mana. Dia pun main ikut je. Habis satu surau, habis satu masjid, habis satu kampung, habis satu negeri, habis ya. Kita cakap orang marah. Dia kata kita nak tunjuk pandai. Anna kawanana wa yarhamati dah. Dia duduk semayang di masjid kita di USM ni. Dia kata di masjid USM ni ada orang sapu muka, ada orang tak sapu muka. Ana kata, yalah, hak yang reti tu dia tak sapu lah, hak yang tak reti tu dia duduk sapu lah. Kebetulan dia pergi umrah sekali dengan Ana. Pergi mula-mula kami semayang asar di Masjid Nabawi. Sampai di Madinah, semayang asar. Dia sudah semayang asar, bagi salam. Ana cuit dia. Nampak tak orang bagi salam, orang sapu muka balik ni? Sah balik belah kita, belah kanan ni. Dia kata, tak ada. Ni sebelah ni yang nampak tak? Ada siapa-siapa sekok dua kan? Bagi salam, lepas bagi salam sapu muka. Eh, tak, dia kata. Ha, saat ni kita semayang maghrib, pi tang lain pula, kata. Pi tengok tang sah lain pula. Sampai semayang maghrib, dia kata, tak ada lah, Ustaz, dia kata. Seorang pun tak ada sapu muka, dia kata. Kalau ada, itu orang Malaysia lah. Itu orang Malaysia lah. Kadang orang Malaysia pun dah pergi sana, dia tak siapa muka lah. Dia berasa dia pelik pada orang. Yalah, takkanlah semua satu saf kiri kanan kita, saf depan, saf belakang pun, semuanya Wahabi belakang. Waalaikumsalam. Boleh jadi ada yang Wahabi, ada yang tak Wahabi. Mengikut istilah mereka lah. Tapi orang Mekah, orang Madinah, mereka tak mengaku kata mereka Wahabi. Mereka tak mengaku. Memang bukan Wahabi pun. Saja je. Gelaran tu dimomok-momok oleh musuh-musuh mereka kata Wahabi dan sebagainya. Wahabi tu nisbah kepada pak dia. Pak dia memanglah geng lama, orang lama. Orang tak lama mana pun, tapi ialah termasuk dalam kelompok orang geng lama. Pak dia tu Abdul Wahab. Muhammad. Depa tak kata golongan ni golongan Muhammadi. Kalau katakan Muhammadi ni lebih dekat kepada sunnah lagi. Tapi depa guna Wahabi sebagai bapa. Tak tahulah macam mana boleh jadi lebih tu. Tak apa, itu selingan sikit-sikit yang nak bagi cerah mata sikit. Tadi kita bercakap pasal hal hadis palsu yang mula muncul menyebabkan para ulama hadis semakin memberi perhatian kepada sanad dan pada kedudukan para perawi yang terlibat dalam sesebuah sanad tadi. Sanad hadis ni sehingga ke zaman kegemilangan ataupun ke apa nama dipanggil perkembangan ilmu hadis yang sampai ke kemuncaknya ialah zaman di mana terhasilnya Kutubus Sittah ataupun 6 buah kitab hadis yang terkemuka. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah ataupun yang keenam ni tak semuanya sepakat. Ada yang kata Ibn Majah, ada yang katakan Ad-Darimi, ada yang katakan Musnad Ahmad, ada yang katakan Muwatta' Malik. Ini pandangan-pandangan yang dilihat dari sudut yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Itu tidak menjadi masalah kepada kita. Tetapi bagaimana munculnya kitab-kitab hadis yang 6 yang dianggap sebagai Ummahatul Kutub, ibu-ibu kitab-kitab hadis yang patut ada di rujuk oleh setiap umat Islam di muka bumi ini. Di mana sanad-sanad hadis telah menjadi bahan utama dalam menilai kedudukan sesebuah hadis. Sebab tu Imam Bukhari dicadangkan oleh salah seorang guru dia, Ishaq ibn Rahuyah. Ulama hadis baca Rahuyah, orang Nahu dia baca Rahawaih. Tak betul. Ibn Mardawaih dah tak betul. Ibn Marduyah, ulama hadis kata begitu. Tak apalah, kita bidang hadis, kita ikut ulama hadis lah. Sebab nak ikut ulama bahasa belum tentu yang mereka tu betul. Jadi Ishaq ibn Rahuyah melihat ramai di kalangan murid-murid dia. Tok guru ni dia boleh kenal anak murid dia. Murid pun boleh kenal tok guru dia. Sebab tu Ishaq ibn Rahuyah rasa Bukhari ni antara murid dia yang terkehadapan dibandingkan dengan yang lain. Jadi akhirnya Ishaq ibn Rahuyah bercakap secara terbuka kepada Imam Bukhari dan murid-murid dia yang lain supaya Imam Bukhari dicadangkan untuk memikul amanah kumpul hadis-hadis yang sahih sahaja dalam sebuah kitab. Jadi Imam Bukhari menyahut cabaran tu dan berjaya menghasilkan kitab Al-Jami'us Sahih dalam kitab dia, dalam sebuah kitab. Kemudian selepas tu yang lain-lain menyusul. Sahih Muslim lepas pada Sahih Bukhari, Sunan An-Nasa'i. An-Nasa'i ni dia telah juga menyahut cabaran dan berjaya menghasilkan, tetapi dia ada sedikit masalah. An-Nasa'i bila dia karang kitab Sunan, dia pada peringkat awal kitab As-Sunan yang dihasilkan oleh An-Nasa'i tidak dapat dipisahkan di antara hadis sahih dengan yang tidak sahih. Jadi dimasukkan saja. Yang sahih pun dia masuk, yang tak sahih pun dia masuk dalam kitab. Dikenali sebagai As-Sunanul Kubra. Dan As-Sunanul Kubra ni hilang buat seketika. Sampai ke hari ini kita belum dapat mengesan senaskah di kalangan kitab As-Sunan Al-Kubra ni secara lengkap. Tapi dia pernah wujud dalam dunia penerbitan ni. Kitab As-Sunan Al-Kubra yang lengkap. Dan ini dapat dibuktikan melalui kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Mizzi, di mana Al-Hafiz Al-Mizzi telah berjaya menukilkan, buat sekian banyak nukilan petikan daripada kitab As-Sunanul Kubra yang asal. Kita boleh lihat dalam Tuhfatul Ashraf lil Mizzi lengkap. Ataupun ulama-ulama hadis Ibn Hajar kata, kita boleh andaikan naskah yang dimiliki oleh Al-Mizzi daripada Sunan As-Sunanul Kubra adalah lengkap. Kerana petikan tu merata daripada awal hinggalah ke akhirnya. Adapun Sunan An-Nasa'i yang wujud, yang kita dapati pada hari ini, ialah Sunan Al-Mujtaba, ringkasan daripada Sunan Al-Kubra karangan An-Nasa'i. Ringkasan itu sama ada dilakukan oleh An-Nasa'i sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain, mungkin murid-murid dia ke, sahabat nandai ke, tetapi dinisbahkan kepada An-Nasa'i. Yang ni biasa berlaku di kalangan murid-murid dengan guru-guru mereka. Murid-murid dengan guru-guru mereka. Tapi ini ada baik buruknya. Kebaikannya ilmu tu tadi tak hilang terus. Keburukannya dia ada tambahan, dia ada pengubahsuaian, dia ada gaya dia yang tersendiri, bukan daripada gaya penulis asal. Yang ni pun haru. Kami guru kami, salah seorang guru kami, nama dia Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Dia tulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Setiap kali dia selesai satu jilid, akan dicetak. Akan dicetak dan disebar. Diberi secara percuma. Ada pihak yang sponsor. Jadi kami bentuk-bentuk ilmu ni, bila dengar cerita, pergilah cari tak mana orang duk bagi secara percuma ni, pergi. Ana agak terlewat, jilid pertama tak sempat. Pergi ke jilid yang pertama, dia tanya jilid pertama ada tak? Tak ada. Tak boleh. Tunggu kemudian. Main jilid ketiga, jilid pertama, jilid kedua ada tak? Tak ada. Tak boleh. Habis nak buat guna, kena mohong lah. Kena bohong, kata ada baru dapat. Kata, tak payahlah. Tak payah bohonglah. Kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, tak dapatlah. Rezeki kita lah. Habis tak dapatlah nak. Tak macam mana satu orang tu bermurah hati bagi kat nak jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Habis dah terlambat dah. Setiap kali keluar, tak boleh. Lama masalah nak dapatkan. Tak payah, tak ada jual. Akhir sekali ana, bila dah buku ana, tesis ana dicetak dalam bentuk buku, kemudian dia sebar, penerbit buku ana tu, dia kata, aku dapatkan kat hang. Nah, dapat komplit 9 jilid. Dia tulis sampai jilid yang ke-9. Manakala yang ke-10, yang ke-11 tak sempat. Tak sempat. Jadi benda ni berlaku kepada pengarang-pengarang ataupun mereka-mereka yang berkenaan. Wallahu alam, dalam ilmu Tuhan lah bagaimana perkara ni Allah tentukan. Kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, berapa penulis yang cuba nak sambung tapi tak terdaya. Ada yang berjaya separuh jilid, ada yang berjaya satu jilid, ada yang berjaya. Akhirnya, ada yang Syekh Muti'i daripada Mesir berjaya tulis. Tapi jauh bezanya di antara yang ditulis oleh Muti'i dengan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Samalah juga, apa nama, Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti dengan murid-murid dia, termasuk Qadhi Al-Qudah, Qadhi Besar Madinah, nama dia Atiyah Salim, guru kami juga. Kami pun mengaji hadir kuliah-kuliah dia dalam Masjid Nabawi. Rasanya macam dia tu alim sangat dah, tapi banding dengan tok guru dia, jauh melangit. Dan dialah cover balik yang jilid yang ke-10 dan yang ke-11. Akhirnya dua jilid tu dapat disempurnakan, tetapi dengan ala kadar yang termampu bagi dia. Maknanya kitab-kitab yang dihasilkan ni ada kalanya tersasar oleh kerana Ahmad Ibn Hanbal, dia tulis kitab musnad dia daripada awal hingga ke akhir dan habis, tapi tak dan nak semak semula. Kita waktu kita tulis tu dengan ilmu kita, dengan tenaga kita yang kadang-kadang pasang surut, kadang-kadang lebih bersemangat, kadang-kadang kurang semangat, kadang-kadang berhadapan dengan masalah tu, masalah ni dan macam-macam lagi. Kita tangguh. Oh, masalah ni tertangguh sat. Langkau. Tulis hak lain pula. Macam itulah sampai habis. Jadi bila dah habis semua sekali, barulah nak semak balik semula. Tak dan semak semula, mati. Ahmad Ibn Hanbal. Mai anak dia, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal, semak balik, dia rasa ada benda yang dia ubah suai, ada benda yang dia tambah, ada benda yang dikurang. Penambahan yang dibuat oleh anak dia Abdullah ni menyebabkan kedudukan Musnad Ahmad tadi jatuh ke tangga yang tercorot. Tidak dia termasuk dalam Sunan Sittah, tapi terjatuh disebabkan oleh kerja-kerja yang dilakukan oleh anak dia itu. Allah minta maaf sat daripada luar negara. Halo. Ya. Ya, bercakap. Hari ini, waktu mana tu? Ah, boleh? Boleh, boleh. Dah cash. Okey. Macam mana? Okey. Maaf. Apa duk cakap tadi tu? Oh, Abdullah. Dia tambah, hak dia tambah tu menyebabkan jumlah bilangan hadis-hadis palsu dalam Musnad Ahmad meningkat. Meningkat. Dan peningkatan itu membawa kepada jatuhnya kedudukan Musnad Ahmad. Mai sekong lagi, anak murid Imam Ahmad namanya Abu Bakar Al-Qati'i, dia tambah lagi dengan beberapa tambahan menyebabkan jumlah bilangan hadis palsu dalam Musnad Ahmad semakin bertambah. Dan itu yang kita dapati pada hari ini, Musnad Ahmad dengan tambahan dua orang ni, anak Ahmad Ibn Hanbal sendiri, Abdullah, dan juga anak murid dia Abu Bakar Al-Qati'i. Alhamdulillah, dengan kurniaan Allah kepada mereka-mereka yang Allah kehendaki, akhirnya kitab ni berjaya dikesan dan disaring semula dan dinyatakan dengan jelas mana hadis-hadis palsu yang berkenaan di samping hadis-hadis lain yang daif dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad. Kita nak buang terus semua sekalipun susah, tapi kita nyatakan bagaimana kedudukan setiap hadis dalam Musnad Ahmad. Itu contohnya. Dalam Sahih Bukhari, sama juga, Bukhari tak sempat nak semak dengan lebih teliti. Ada tajuk-tajuk bab, tak ada. Tak ada tajuk bab. Bab saja. Bab, habis, sengap dekat tu. Tak ada tajuk. Banyak, bukan kata sikit. Banyak. Ha. Muslim, dalam kitab Sahih Imam Muslim, langsung tak ada tajuk. Dari awal hingga ke akhir, tak ada. Tajuk kitab saja Sahih. Tak ada. Mai Imam Nawawi syarah kitab Sahih Muslim, baru bubuh tajuk. Dan tajuk yang dibubuh oleh Imam Nawawi tadi, berdasarkan pada ijtihad dia lah. Kerana Imam Muslim telah mengumpul beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah yang sama di satu tempat. Dikumpul satu tempat, kemudian di tempat yang lain, kemudian itulah seterusnya. Jadi Imam Nawawi atas keprihatinan dia, akhirnya dia letakkan tajuk-tajuk yang difikirkan sesuai, diletakkan dalam kitab syarah Sahih Muslim. Begitulah saling bantu-membantu antara satu sama lain. Tak ada siapa pun yang sempurna. Tak ada siapa pun yang sempurna. Dan tak ada siapa pun yang rasanya tampil nak tunjuk pandai. Dah saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Kita yang duk kritik orang, orang kritik kita bilik. Tapi kritikan tu biarlah kritikan yang membina, bukan kritikan yang meruntuh. InsyaAllah. Baik. Periwayatan hadis-hadis Nabi ini bila sampai ke kemuncak, ulama hadis berjaya mengasingkan di antara hadis sahih daripada yang tidak sahih. Adalah beberapa kitab yang membawa tajuk As-Sahih. Sampailah kepada guru kami, Syekh Nasruddin Al-Albani, dalam kitab Al-Ahadithus Sahihah. Dia kumpul hadis-hadis yang sahih, sahih sahaja. Sahih ni ada dua jenis. Satu sahih li zatih dan satu lagi sahih li ghairih. Yang sahih li zatih tu memang sahih betul, dan dalam sahih li zatih juga banyak peringkat dia. Tetapi secara keseluruhannya adalah sahih mengikut sanad yang berkenaan. Yang kedua sahih li ghairih, sahih kerana disokong oleh sanad yang lain, mengangkat darjat daripada hasan li zatih kepada sahih li ghairih, sebab ada paling kurang dua sanad yang saling menyokong antara satu sama lain, maka dia ditingkatkan ke darjat sahih li ghairih. Dan kitab-kitab sahih ni seperti mana sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Hibban, sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Sakhan, sahih Al-Albani, sahih Ibn Shahin, dan macam-macam lagi kitab-kitab sahih. Ada yang besar dan ada yang kecil mengikut saiz penulis yang berkenaan memuatkan hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab mereka. Kadang-kadang sahih tu mengikut nilai penulis tu sendiri, tapi mengikut penilai yang lain pula dia kata tak sahih, dan macam-macam lagi. Dan ini memerlukan kefahaman yang agak jelaslah bagaimana nak membezakan di antara sahih dengan sahih yang lain berdasarkan kepada penilaian penulis ataupun pengarang itu sendiri. Imam Bukhari sendiri dia mengatakan dia tulis kitab sahih dia tu hasil daripada pemilihan saringan daripada 100,000 hadis sahih sahaja. Tak termasuk yang tak sahih. Hadis sahih sahaja, 100,000, dia pilih cuma 6,000 sahaja. Dalam kitab sahih tu 6,000 sahaja. Itu pun yang termasuk yang berulangan. Yang kalau nak kira tak berulang langsung, 4,000 sahaja. 4,000 sahaja. Dengan pecahan-pecahan dia lah. Tapi lingkungannya 4,000 sahaja. Jadi begitulah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para ulama hadis, hasil kajian mereka berdasarkan kepada ulum al-hadis ni tadi. Kemudian kalau nak cerita apa hadis sahih dengan kriteria dia, apa hadis hasan dengan kriteria dia, apa hadis daif dengan kriteria dia, sebab-sebab kedaifan setiap satu sebab tu tadi berbanding dengan sebab yang lain, barangkali lebih teruk, barangkali lebih ringan, wallahu alam, yang tu perlukan kepada kuliah yang lain lah. Hari ni rasanya setakat ni lah, tak lama dah arti. Wallahu a'lamu bisawab. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penat. Yang Abu Nur Al-Fahmi, dia confirm dia oi dah, dia sahabat Nabi, dia kana mimman bay'a tahta syajarah. Senang kan seorang guru, maha guru, profesor dalam bidang hadis nak akur pada penemuan murid dia. Kalau benar tu tak betul, dia dah kaji, dia dah teliti habis semua. Tapi dia sayang kat Ana. Dia selalu bila bertemu dengan dia aja, dia mesti sebutlah benda ni. dia jadi satu sejarah bagi dia yang tak boleh dilupakan. Ana bukan tegur dia, tapi ana buat pembetulannya saja. Dia kata terima kasih kerana tegur dia, kalau tidak dia hanyutlah, dia kata, dalam hal tu. Abu Nur tu di kalangan yang akad mubayaah dengan Nabi di bawah pokok di Medan Hudaibiyah, dia terlepas pandang. Padahal terjemahan Abu Nur ni terdapat dalam kitab Az-Zahabi, kitab Az-Zahabi As-Sahabah. Hadis Jibril tu hadis apa? Hadis Jibril, banyak hadis Jibril. Salah satu yang terkenal ialah hadis mengenai persoalan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu yang masyhur. Jibril datang bertemu Nabi dalam bentuk rupa seorang lelaki yang sedang umur dia. Umur sedanglah, tak tua, tak muda. Berpakaian lengkap dan tidak punya kesan seorang yang datang daripada perjalanan yang jauh. Maknanya tak nampak baju terkedut-kedut, tak nampak comot-comot di sana sini dan macam-macam lah kan. Dia datang terus duduk berdepan dengan Nabi sampai belaga lutut. Nabi menyambut kedatangan Jibril ni tadi dengan baik, dan dia terus bertanya Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan last sekali dia tanya, bila nak berlaku kiamat? Nabi jawab, yang kena tanya dengan yang bertanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha a'lam minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang kena tanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama tak tahu bila nak berlaku kiamat. Ilmu berkaitan dengan bila nak berlaku kiamat ni, istaksarallahu bi'ilmih, Tuhan simpan dalam ilmu dia. Dia tak bagi tahu kepada siapa-siapa. Hingga malaikat yang paling hampir dengan Tuhan ialah Jibril, ketua para malaikat, pun tak tahu. Itu hadis Jibril yang terkenal lah, tapi bukan yang tu saja, ada beberapa yang lain lagi. Wallahu a'lam. Kalau tengok riwayat Jibril ni, dia mesej besar kan. Jadi bila dia jumpa Rasulullah tu, dia mesej besar manusia. Dia merupa Jibril ni, boleh malaikat ni, dia boleh merupa. Dia boleh merupa dengan rupa manusia, dan dia boleh merupa dengan rupa lain daripada manusia. Wallahu a'lam. Jin pun sama juga. Jin dia boleh merupa dengan rupa yang dia nak. Macam mana nak rupa? Jibril ni kita tak tahu sahih besar dia besar mana. Tapi dalam hadis yang menyebut tentang rupa asal ketika dia bertemu dengan Nabi di Sidratul Muntaha semasa Isra' Mi'raj, sekembalinya Nabi menghadap Tuhan menerima perintah semayang sehari semalam 50 waktu, Jibril menyambut Nabi di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni, ulama-ulama kita kata itulah perenggan di antara atas dengan bawah. Dia melepasi langit yang ketujuh, barulah jumpa Sidratul Muntaha. Dan selepas itu Arash. Arash ni banding dengan bumi, dengan bumi, langit dan bumi, planet langit bumi ni macam cincin di padang bola. Wallahu'alam, kita tak tahu besar mana. Besar lah Arash. Itu pun ditanggung oleh empat orang para malaikat. Empat orang para malaikat. Kita kata empat orang lah. Empat malaikat. Bukan empat orang, empat malaikat. Orang tu manusia kan, empat malaikat. Tapi bila tiba hari kiamat kelak, akan ditambah lagi empat lagi, jadi lapan orang. Dalam surah Al-Haqqah, Tuhan cerita mengenai tanggungan arasy ni sebelum hari kiamat tiba, ditanggung oleh empat orang para malaikat. Dan selepas tiba hari kiamat, dilipat gandakan menjadi lapan orang. Maksudnya makin lama makin besar. Wallahu'alam, kita tak tahu. Makin lama makin besar kan, lagu mana kan, kita tak tahu. Kalau bumi memang makin lama makin besar, sehingga last minute bumi, permukaan bumi, permukaan langit, permukaan daratan dan lautan akan disatukan. Akan disatukan. Maknanya permukaan bumi darat, daripada daratan dan juga lautan akan menjadi daratan. Itulah akhirnya dikatakan sebagai Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ni hari perhimpunan raksasa, manusia, daripada manusia yang pertama sehinggalah ke manusia yang terakhir akan dihimpunkan di satu tempat. Sehingga ada di kalangan yang hadir dalam perhimpunan tu terpaksa mengalami ataupun terpaksa mengharungi banjir peluh sehingga ke pusat, sehingga ke dada, sehingga ke tengkuk, sehingga ke hidung. Mati tak hati dah. Dah mati dah. Dah mati dah. Jadi kita tak tahulah macam mana nak bayangkan benda tu. Tak terbayanglah. Sebab dia di luar daripada kemampuan akal kita untuk nak jangkau, nak bayangkan. Tak boleh nak bayang. Ustaz, ada lagi satu diskusi yang saya baca. Bila Tuhan dia sayang kita, dia akan panggil Jibril. Dia kata tu sayang kan, satu-satu orang ni kan. Lepas tu Jibril beritahu dekat malaikat-malaikat lain, dia sayang, dia suruh sayang orang-orang sekian-sekian. Hadis tu penuh. Kalau ada lah sebelum tu, pasal apa Tuhan sayang kat seseorang dia panggil Jibril? Apa sebabnya dia sayang? Hadis tu sahih. Hadis tu sahih lah. Tapi ada lah cerita sebelum tu, apa punca yang Allah sayang pada satu-satu satu orang bila dia panggil Jibril? Dia punca dia kerana dia patuh kepada perintah Tuhan. Kita, kalau kita nak dapatkan kasih sayang, cinta Allah kepada kita, kita kena patuh pada perintah Tuhan. Kalau kita nak cinta Allah dengan patuh kepada makhluk, tak mungkin. Sebab makhluk ni ramai. Dalam hadis tu disebut. Tak mungkin, kerana makhluk ni ramai. Tak semua orang yang suka kat kita. 10 orang suka, 10 lagi tak suka. Tapi kalau kita berjaya menundukkan nafsu kita, patuh perintah Tuhan, Allah suka kat kita, maka makhluk-makhluk lain ni Tuhan boleh lembutkan hati mereka yang tak suka jadi lebih suka. Sebab tu hidup kita kena tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan. Maka dengan patuhnya kita kepada perintah Tuhan, akhirnya manusia, makhluk-makhluk yang lain boleh patuh dan sayang kepada kita. Itu punca dia. Ustaz, adakah dalam kita ni ada usul dan huruf? Ya. Dalam kita ni ada tak usul dengan huruf? Ada. Jadi boleh faham antara dari masih dalam perkara tertentu. Masih. Walaupun dia perkara itu perkara akidah, perkara yang melibatkan kepercayaan. Macam Allah turun dari langit, ada orang bagi ta'wil kata rahmat, ada yang kata kita tak boleh ta'wil, kita terima saja. So, dalam dua golongan ni, masih boleh bersisi faham. Ada yang kata tak boleh bersisi faham, kata Allah turun. Ada yang kata, sebab kata ni masih lagi turun. Macam mana pandangan? Tak. Dia bukan bersisi faham antara Nabi dengan kita. Kita boleh bersisi faham antara kita sesama kita. Tapi bila melibatkan hadis Nabi yang sahih dan jelas, maka kita tidak seharusnya bersisi faham dalam hal ini. Kalau kita masih bersisi faham dengan hadis Nabi, makna kita terdedah kepada kesesatan. Tak sepatutnya kita bersisi dengan hadis Nabi. Kita boleh bersisih sesama kita, tapi dengan Nabi tak boleh. Hadis itu sahih. Sebab tu Imam Syafi'i ketika pada satu ketika dia diberitahu yang pandangan dia tadi bercanggah dengan hadis. Kemudian dia nak pilih yang mana satu antara hadis dengan pandangan dia. Jawab Imam Syafi'i, awak hang tengok aku ni baru keluar daripada gereja kan? Ha. Jadi benar ni tak boleh main-main. Kita boleh berselisih sesama kita, berbeza pendapat dan macam-macam lagi tanggapan dan sebagainya. Tapi kalau berselisih di antara kita dengan Quran, berselisih antara kita dengan hadis Nabi, nah, tak ada, tak ada. Tak ada ruang untuk kita berselisih di antara kita dengan, sebab dalam Quran Tuhan kata makana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin dan mukminah, bila Allah tentukan sesuatu, Rasul tentukan sesuatu, dia nak pilih yang lain lagi, tak ada, tak ada, tak ada. Apa pula ni? Hello. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hari raya. Raya ketiga. Dah raya ketiga. Oh, kami tak boleh pergi lah agaknya. Tak apalah. Nak buat macam mana. Okey. Ya. Tak apa lah. Ya. Okey. Salam. Ya. Boleh kot nak? Jadi hari tak kata tak tak tak. Macam mana? Macam mana Nabi kata Allah turun? Sebenarnya kita beriman dengan apa yang Nabi kata saja, kita takwil. Ya. Kita takwil, maknanya kita rasa kita lebih arif daripada Nabi. Tak mungkin. Apatah lagi melibatkan Tuhan. Nabi lebih arif daripada sesiapa pun di kalangan kita umat dia ni daripada tentang Tuhan. Nabi lebih arif kerana dia menerima wahyu. Kita tak terima wahyu. Dia menerima wahyu. Dia lebih arif daripada sesiapa pun di kalangan kita umat dia ni. Sebab tu kita menerima kenyataan dia berkaitan dengan Tuhan kah, berkaitan dengan alam ghaib yang lain kah, kita menerima seadanya. Kita tak boleh nak tunjuk pandai, nak ubah suai, nak modify, apatah lagi menolak. Tak boleh sama sekali. Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Syekh Nasiruddin Al-Albani di syarah ayat ni sampai dia syarah kat kami berulang kali mengingatkan supaya kita tak lupa dengan pendirian kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita jangan memandai-mandai dalam soal hukum hakam, dalam soal syariat, dalam soal berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan akidah lebih penting daripada yang lain. Yang lain juga penting, tetapi jangan kita mudah melangkah sempadan. Di mana kita manusia, kita manusia biasa, dan kita mengaku diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita Muslim, kita mukmin. Kita jangan memandai-mandai terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia ingatkan kami sampai ke kuliah terakhir dengan kami. Itu dia guru kami, Syekh Ustaz Nasiruddin Al-Albani. Ya, itu sajalah. Banyak Ustaz, ulama-ulama yang saya tengok di Malaysia lah, bukan di tempat lain Ustaz. Kadang-kadang bila benda-benda yang Nabi dia menetapkan macam tu, tanpa takwil, tanpa apa-apa, tapi dia pun suka juga nak jadi, nak bagi penerangan kepada manusia ni, nak mengubahkan daripada apa yang Nabi kata-kata. Contoh Ustaz macam tadi saudara kita beritahu tentang Allah turun di dunia 1/3 malam, tentang Allah bertangan dalam Quran, Allah bermata. Jadi dia pun suka nak menguraikan benda tu juga, nak bagi supaya makna tu berubah daripada apa Quran yang disebut. Kadang-kadang saya tengok Ustaz, sampai dia pun condemn pula yang orang yang berfahaman tu mengatakan Allah tu turun 1/3 malam di dunia tu. Dia pun komen yang turun itu pertolongan, turun itu dengan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi akhirnya yang benar tu dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Jadi kadang-kadang masalah macam ni lah Ustaz yang selalu timbul, kadang-kadang yang kita sedang hadapi ni. Saya contoh macam Ustaz Rasul Dahri Ustaz, dia buat satu buku di mana Allah jelas semua yang macam mana Quran dengan hadis beritahu tentang masalah Allah, Allah di Arash. Macam mana Allah di Arash tu, kita milik syairus, kita pun tak tahu, hanya kita beriman. Tetapi bila ustaz-ustaz yang bukan sunnah ni, mereka mengarang kitab, mereka ubah semua daripada yang kata-kata bakrik tu. Akhirnya, mereka menuduh pula Wahabi ni yang mengatakan yang macam tu, macam tu, macam tu. Yang ini yang masalah sekarang ni saya tiba di mana, di masjid-masjid semua. Dia depa nak buat tuduhan, depa nak buat apa, depa boleh buatlah apa yang depa nak, apa yang depa suka. Tapi kita, pendirian kita bukan kita ni nak mempertahankan Wahabi atau tidak, tapi kita mempertahankan kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Nabi. Kebetulan Wahabi juga sama dengan kita, samalah, ataupun lain daripada Wahabi yang sama dengan kita, samalah. Kita mencari kebenaran, dan setelah kita dapat kebenaran, itulah pegangan kita. Kita tidak melangkah kata-kata Quran, kata-kata hadis Nabi. Apatah lagi kata-kata Quran dan hadis Nabi tadi berkaitan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib siapa yang tahu? Allah saja yang Maha mengetahui. Nabi diberitahu kepada dia, Tuhan bagi tahu kepada dia, dia tahu. Tapi tak semuanya perkara ghaib ni Nabi tahu. Yang diberitahu dia tahu, yang tak diberitahu dia tak tahu. Jadi Allah Maha mengetahui dengan perkara-perkara yang ghaib. Bila Tuhan bagi tahu kepada kita, setakat yang diberitahu kita tahu. Yang tidak diberitahu, kita pulangkan ilmu kepada Allah. Allahu a'lam. Pulangkan ilmu. Soal orang nak kata, orang nak tuhmah, orang nak tuduh, nak fitnah, kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Semoga Allah bagi hidayat kepada mereka. Semoga Allah bagi hidayat kepada mereka. Syekh bin Baz bila dihujahkan semula benda-benda yang semacam ni, dia kata semoga Allah bagi hidayat kepada mereka. semoga Allah bagi hidayah kepada mereka. Yusuf Qardawi pernah kata, dia tak pernah tengok Syekh bin Baz di Makkah. Pernah dia berhujah dengan Syekh bin Baz, dia sangka perkara ni boleh jadi menyentuh hati Syekh bin Baz, dia boleh marah. Tak, bin Baz tak marah. Bin Baz doakan semoga Allah bagi hidayah kepada kamu semua. Ya. Jadi ini kerja Tuhan. Tuhan bagi hidayah kepada mereka yang Allah kehendaki. Tuhan bagi hidayah kepada mereka yang Allah suka. Tuhan tak bagi hidayah kepada mereka yang Allah tak kehendaki. Soal apa nak jadi kepada mereka, biar Tuhanlah yang menentukan. Kita tak payah hukum mereka. Allah yang akan menentukan. Allah maha adil. Allah tidak menzalimi hamba-hamba dia. Kalau kita tempah perkara baik, mudah-mudahan kebaikan tu kita dapat. Kalau kita tempah perkara yang tidak baik, maka pastinya kita akan dapat perkara yang tak baik. Sebab dari awal lagi kita buat pertempahan. Dalam soal akidah kan boleh main-main, tak boleh. Wallahu a'lam. Ustaz Rasul di mana dia sekarang? Dia ada di Johor, Ustaz. Dia dah keluar daripada dah tahanan. Dah keluar, dah hampir setahun dah, Ustaz. Oh, hampir setahun. Dia tak boleh mengajar apa pun lagi. Tak boleh lagi. Dia sihat. Dia sihat, alhamdulillah. Anak selalu juga ziarah dia. Oh. Sebulan sekali. Masya Allah. Kain salam kat dia. Masya Allah. Dia belajar di Mekah. Semasa dengan Nana. Tapi kami di Madinah, dia di Mekah. Ya, ada apa-apa lagi? Ya, kalau tak ada dah kita tutup. Tak ada apa lah. Wallahu a'lam, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.